sakitnya hatiku mengharap engkau kembali sayang. Nanti memutih rambutku, rapat kau luntut tresnoku. Wes tak copong laleke jenengmu soko hatiku, sak kenane ra ngapusi setresno sliramu. Tupa pujane ngati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti malah cepol saiki. Kowe mlenjani janji jari sehidup semati, nanging opo bukti kowe medot tresnoku demi wedoan liyo. Yo wis ora popo, insyaallah aku bisa. Selamanya.